hati tak mampu melupa akan dirimu. Nyatanya kau yang ku cinta, membuat aku bahagia. Namun mengapa antara kita saling membenci dan menyakiti, hingga terasa berbekas sakitnya di jiwa. Tapi kerana kau yang ku cinta, Kristen.